Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita telah menyelesaikan seluruh rukun-rukun haji yang disebutkan, yaitu ada 4. Dan dijelaskan di sini bahwa rukun-rukun ini menentukan sahnya haji. Haji tidak sah tanpa mengerjakannya. Ya. Faman taraka ruknan minha lam yatimma hajjuhu hatta ya'ti bih. Barang siapa meninggalkan salah satu rukun dari rukun-rukun itu, hajinya tidak sah hingga dia mendatangkannya. Adapun wukuf di padang Arafah, di sini telah kita pelajari bahwa waktunya terbatas. Ya. Jika waktu itu berakhir dan seseorang terlambat, tidak sempat melakukan wukuf di padang Arafah pada batas waktu yang disebutkan, yaitu berakhir dengan terbitnya fajar. Berakhir dengan terbitnya fajar di tanggal 10 Dzulhijjah, hari penyembelihan kurban. Jadi jika dia terlambat dan tidak sempat wukuf, maka hajinya tidak sah dan tidak bisa disusulkan karena waktunya telah lewat. Jadi luput tahun itu. Tawaf ifadah, yang juga disebut tawaf ziarah, tawaf fard, dipersyaratkan pelaksanaannya setelah wukuf di Arafah dan Muzdalifah. Telah kita lewati penjelasan kenapa disebut tawaf ifadah. Kenapa disebut tawaf ifadah? Karena setelah meninggalkan Arafah. Setelah meninggalkan Arafah, setelah wukuf di Arafah, juga setelah wukuf di Muzdalifah, tidak sah tawaf ifadah, tawaf ziarah, tawaf fard jika dikerjakan sebelum wukuf di Arafah dan sebelum wukuf di Muzdalifah. Jadi tawaf ifadah harus dikerjakan setelah wukuf di Arafah, setelah wukuf di Muzdalifah. Baik. Ayat yang telah kita baca, ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق وليطوفوا بالبيت العتيق. Allah Subhanahu wa taala di sini pada ayat ini menjadikan tawaf, dan tawaf yang dimaksud ini tawaf ifadah, setelah tiba di Mina. Karena perintah ثُمَّ لِيَقْدُوا تَفَثَهُمْ, kemudian hendaknya mereka menunaikan nusuk mereka, menasik mereka dan membersihkan tubuh dari kotoran, tahallul dengan mencukur rambut atau mangkasnya, ya, motong kuku dan lain yang lainnya. Ya. Baik. Karena urutannya adalah setelah wukuf di Arafah, fa idza afadtum min Arafatin fadhkuru Allah 'inda al-Mas'aril Haram. Al-Baqarah ayat 198. Fa idza afadtum min Arafat, apabila kalian telah pergi meninggalkan padang Arafah, fadhkuru Allah, maka berzikirlah. Ya. عند المشعر الحرام, di المشعر الحرام, yaitu di Muzdalifah, wukuf di Muzdalifah itu berzikir, berdoa. Naam. Pada ayat ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَفُوا بِالْبَيْتِ. Jadi setelah wukuf di Arafah, kemudian pergi ke Muzdalifah, ya, di malam 10 Dzulhijjah, kemudian esoknya 10 Dzulhijjah di Mina, selesaikan nusuk yang tersisa, lempar jamrah Aqabah, ya, menyembeli hadi. Ya. Dan yang lainnya. Nah, setelah itulah, ya, pelaksanaan tawaf dan sa'i. Nah, setelah itu pelaksanaan tawaf dan sa'i, tawaf ifadah dan sa'i. Jadi ثم ليقضوا تفثهم, hendaknya mereka menunaikan nusuk mereka, ya, diselesaikan di Mina, apa itu, jamrah Aqabah, penyembelian hari, ya, juga mencukur atau memangkas rambut kepala. Nah, itu membersihkan tubuh dari kotoran. Nah, kemudian di akhir ayat dikatakan wal yatawafu bil baitil atiq, dan hendaknya mereka tawaf di rumah Allah yang tua, Ka'bah, Baitullah Ka'bah. Nah, itu tawaf ifadah maksudnya. Jadi mesti setelah wukuf di Arafah dan Muzdalifah. Apabila ada yang melakukan tawaf sebelum wukuf di Arafah, tawaf, maksud dia tawaf fard ini, diniatnya tawaf fard sebelum wukuf di Arafah dan Muzdalifah, tidak sah. Ya, tidak sah. Kata Ibn Uthaymin rahimahullah, Syarhul Mumti, apabila seseorang langsung dari padang Arafah langsung pergi tawaf ifadah, tidak wukuf di Muzdalifah dulu, ya, setelah tawaf ifadah dia balik untuk dia dari tawaf ifadah baru balik ke Muzdalifah untuk wukuf di Muzdalifah, maka tawafnya tidak sah. Itu hanya terhitung tawaf sunnah dan tidak mewakili tawaf fard yang merupakan rukunnya tawaf ifadah, karena itu harus dikerjakan setelah wukuf di Arafah dan Muzdalifah. Faham? apabila adapun waktu pelaksanaannya, ya, akhir waktu pelaksanaan tawaf, dan sa'i setelahnya, karena sa'i itu mengikuti tawaf. Nah, jadi sa'i mengikuti tawaf, yakni sa'i itu setelah tawaf. Adapun akhir pelaksanaan tawaf ifadah dan sa'i, apabila ada udzur, apabila ada udzur, misalkan sakit, ya, sehingga tidak kuat mengerjakannya, meskipun sampai keluar bulan Dzulhijjah. Apa saja bulan-bulan haji? Ashhurul Hurum, Ashhurul Hajj, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Untuk tawaf ini, tawaf fard ini, tawaf ifadah dan sa'inya, jika ada halangan, ada udzur, misalkan sakit, sehingga belum sempat mengerjakannya karena sakit, sampai keluar bulan Dzulhijjah, masih bisa disusulkan. Dan tidak ada dam, karena dia punya udzur. Ya. Kapan saja setelah itu. Tidak ada batasnya. Baik. Namun apabila tidak ada udzur, tidak ada halangan, maka harus dikerjakan sebelum keluar bulan Dzulhijjah. Jika melewati bulan Dzulhijjah tanpa udzur, bayar dam. Ya, yakni melanggar kewajiban. Menurut salah satu pendapat. Menurut pendapat yang lain, tidak boleh ditunda melewati 13 Dzulhijjah. Harus dikerjakan sebelum keluar 13 Dzulhijjah. Jadi harus dikerjakan sebelum berakhir hari-hari tasyrik. Nah, jika melewati itu, melanggar kewajiban, bayar fidyah, damnya. Baik, bisa difahami? Jadi mengenai waktu wajib, ya, pelaksanaannya tidak boleh keluar dari hari-hari tasyrik menurut salah satu pendapat. Menurut pendapat yang lain, tidak boleh keluar dari bulan Dzulhijjah. Nah, ada dua pendapat itu yang tidak punya udzur. Adapun yang punya udzur, maka tidak ada batasnya. Kapan saja dia susulkan sah. Wadih? Ini penting difahami karena ini adalah rukun-rukun haji. Yang jika ada yang luput tidak dikerjakan, maka haji tidak sah. Barakallahu fikum. Berikutnya, al-mas'alatu tsaniyatu, masalah yang kedua, wajibatul haji, kewajiban-kewajiban haji, yakni hal-hal yang diwajibkan pada haji. Tidak sampai pada tingkatan rukun yang menentukan sahnya haji, tetapi wajib. Nah, nanti akan dijelaskan di akhir, ya, bahwa barang siapa meninggalkan kewajiban-kewajiban ini, ya, sengaja atau tidak sengaja, sengaja atau lupa, maka dia harus tebus, ya, dengan fidyah dam, dan hajinya sah. Yang meninggalkan salah satu kewajiban ini tidak membatalkan haji. Meskipun sengaja. Haji tetap sah. Tapi ya dosa jika dilakukan secara sengaja. Namun ada jalurnya, yaitu ditebus fidyah dam. Nah, apa saja? Yang pertama, al-wajhul awal al-ihramu min al-miqati al-mu'tabari lahu syar'an. Berihram dari miqat-miqat yang dianggap, yang diperhitungkan sebagai miqat untuknya secara syariat, sesuai yang telah ditetapkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Setelah kita lewati hadith Ibn Abbas, penetapan Nabi alaihi salatu wassalam menetapkan miqat-miqat untuk penduduk-penduduk negeri, ya, untuk penduduk Madinah. Miqatnya apa? Dzul Hulaifah. Untuk ahlul Yaman, miqatnya apa? Ya, Lam-Lam dan yang lainnya. Yang terpenting bagi kita pembahasannya adalah dua miqat ini. Karena jalur penerbangan kita jika berangkat berhaji, berumrah, hanya dua ini. Ya, imma kita terbang, ya, langsung ke Madinah, ya, atau ke Jeddah, kemudian dari Jeddah naik bis ke Madinah, dari Madinah ke Makkah, berarti akan melintasi miqat Dzul Hulaifah. Karena berhadis Ibnu Abbas, hunna lahunna wa liman ata alaihinna mimman arada al-hajj wal-umrah. Miqat-miqat itu untuk penduduk negeri yang disebutkan, dan untuk selain penduduk negeri itu yang melintasinya bagi yang ingin berhaji dan berumrah. Nah, atau jalur Yalam-Lam jika tidak akan melewati Dzul Hulaifah. Oleh karena itu pesawat mesti melintas di atas Yalam-Lam. Ya, bagi yang hendak langsung ke Makkah, tidak ke Madinah sehingga tidak melewati Dzul Hulaifah, maka harus melintas di atas Yalam-Lam, di atas Yaman, Yalam-Lam dan di atas pesawat berihramnya. Tidak boleh menundanya sampai ke Jeddah. Jeddah bukan miqat. Ya, penetapan Jeddah sebagai miqat itu batil dan menyalahi hadis Nabi SAW dalam menetapkan miqat-miqat, dan tidak boleh ditambah, tidak boleh dilampaui. Melampaui Yalam-Lam sampai ke Jeddah itu melampaui penetapan Nabi SAW. Tayyib, itu melanggar. Jelas. Jadi yang hajinya haji ifrad, yakni yang dia niatkan hanya niat nusuknya adalah, jenis hajinya adalah haji ifrad, menyendirikan haji. Jadi dia tidak berumrah, hanya haji saja yang dia tunaikan. Berarti ketika melintasi salah satu miqat yang disebutkan tadi, Yalam-Lam atau Dzul Hulaifah, dia harus berihram di situ. Dia harus berniat memulai nusuknya. Begitu pula yang niat nusuknya adalah haji qiran, yakni menggandeng haji dan umrah sekaligus, maka dia harus berihram ketika berada di miqat tersebut, di atas Yalam-Lam atau di Dzul Hulaifah, karena dia sudah memulai haji di situ. Karena imma dia memang hanya berhaji, tidak berniat berumrah, atau dia berniat berhaji dan berumrah dengan cara dia gandeng sekaligus, namanya qiran. Baik. Adapun yang meniatkan haji tamattu, dan itu yang terbaik, yang paling utama, itu yang diperintahkan oleh Nabi SAW kepada para sahabat, yang tidak membawa hadi, hewan hadi, ya, sejak berangkat, sejak keberangkatannya, maka disuruh untuk mengubah menjadi tamattu, yakni diubah, ya, ihramnya menjadi umrah. Berarti ketika melintasi Yalamlam atau melintasi Dhul Hulaifah, dia berihram untuk umrah. Untuk umrah. Ya. Sampai di Makkah, langsung berumrah, menyelesaikan umrah dan tahallul. Kemudian dia bebas dari ihram selama penantian sampai tanggal 8 Dzulhijjah, hari tarwiyah. Kemudian berihram lagi yang kedua kalinya untuk haji dari kediamannya masing-masing, dari hotelnya, dari tempat menginapnya. Ya, mikotnya di situ. Jadi kediamannya masing-masing di dalam Makkah. Di mana dia berada? Sama, ini makna al-ihram min al-miqatil mu'tabari lahu syar'an. Para sahabat radhiyallahu anhum yang tamattu, ya, ketika hari tarwiyah tanggal 8 Dzulhijjah, mereka berihram untuk haji dari tempatnya masing-masing. Nah, ya, sebagaimana pada hadis Ibn Abbas yang telah lewat, faman kana duna dhalik famin haythu ansha'ah, dan barang siapa posisinya di bawah miqat itu, maka dia berihram dari tempat dia memulai keberangkatan. Hatta ahlu makkata min makkah, hingga penduduk Makkah sekalipun, maka dari Makkah. Faham? Kecuali apa? Yang beda, masih ingat? Yang beda, tidak boleh berihram dari posisinya, tempat keberadaannya di dalam tanah haram, di Makkah dan di batas tanah suci haram. Dia harus keluar ke hil, harus keluar ke tanah hil di luar batas haram. Jika ingin berihram untuk apa? Umrah. Nah. Tetapi pembahasan kita haji, ya. Al-thani, yang kedua, al-wukufu bi'arafata ilal layli liman ataha naharan. Wukuf di padang Arafah sampai malam hari, yakni sampai terbenam matahari. Malam hari itu masuk dengan terbenamnya matahari. Ini wajib. Wajib wukuf, ya, di Arafah untuk zikir, doa, ya, sampai masuk waktu malam, terbenam matahari. Liman ataha naharan, bagi orang yang sampai ke Arafah di siang hari. Kewajiban ini berlaku bagi orang yang sampai di padang Arafah di siang hari. Masih ingat wukuf dimulai kapan mulainya? Jika tiba di padang Arafah sebelum masuk waktu duhur, wukuf dimulai? Sudah mulai wukuf? Wukuf untuk berzikir, berdoa? Jawabannya? Belum, ya? Kapan mulainya wukuf? Setelah tergelincir matahari ke arah barat, yakni masuk waktu duhur, di situ startnya wukuf. Dan harus bertahan, wajib bertahan di Arafah sampai terbenam matahari. Ini termasuk kewajiban haji. Ini mazhab Hambali. Ini mazhab Hambali. Dan ditinjau dari segi dalil, ini lebih hati-hati. Dan ini amalan Nabi alaihi salatu wassalam. Kita baca dalilnya, ya. Nah, penjelasannya, dalilnya li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam waqafa ilal ghurubi, beliau wukuf di Arafah sampai terbenam matahari. Kama sayati fi sifatil hajj, fi sifati hajjatihi, sebagaimana akan datang pada penjelasan sifat tata cara ibadah haji Nabi alaihi salatu wassalam pada hajjatul wada'. Wa qala, dan Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, Khudu anni manasikakum. Khudu. Hendaknya kalian mengambil anni dariku manasikakum, manasik kalian. Perintah dari Nabi untuk mengambil manasik Nabi AS. Dan Nabi AS manasik hajinya bertahan di Arafah sampai terbenam matahari. Berarti menurut mazhab ini, barang siapa meninggalkan padang Arafah, menyelesaikan wukufnya dan meninggalkan Arafah untuk bertolak berangkat ke Muzdalifah sebelum terbenam matahari, dia melanggar kewajiban. Dia melanggar kewajiban yang harus ditebus dengan dam. Tetapi dalam masalah ini memang ada mazhab yang lain, yaitu mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i tidak mewajibkan wukuf sampai matahari terbenam, tetapi hukumnya hanya sunnah. Barangkali ini yang jadi pegangan jamaah haji di, yakni jamaah haji negeri ini, ya, banyak dari kaum muslimin jamaah haji Indonesia yang wukufnya tidak sampai matahari terbenam, mungkin berpegang dengan mazhab ini. Nah, tetapi andaikan itu sunnah, yang namanya sunnah, ya, sebaiknya dikerjakan. Ini menurut mazhab Syafi'i sunnah, afdal, lebih utama. Yang jadi masalah, banyak dari jamaah haji, hajinya asal-asalan, tanpa ilmu, ya, tidak terbimbing dengan ilmu secara benar, sehingga hajinya memprihatinkan. Nah, ya, bahkan yang dikhawatirkan jika tidak sah hajinya, jika rukun-rukun yang telah kita pelajari ada yang tidak sesuai dengan ketetapan syariat. Nah, adapun yang sifatnya kewajiban ini, ya, tidak menentukan sahnya, sah-sah saja, tetapi, ya, itu tentunya, ya, kurang sempurna jika kewajibannya ditinggalkan. Nah, jadi ini dua mazhab. Tadi sudah dikatakan, dari segi dalil, pendapat mazhab Hambali lebih hati-hati, ya, karena amalan Nabi Alaihissalam dalam keadaan itu berat, itu wukuf di Arafah. Bayangkan waktu siang hari panas itu, ba'da zawali syams, setelah masuk waktu duhur, puncak-puncaknya panas, ya. Dan bertahan Nabi alaihi salatu wassalam, ya, sampai terbenam matahari. Nah, dan Nabi mengatakan khudhu anni manasikakum, ambillah oleh kalian manasikku. Jadi wallahu a'lam, ya, mazhab ini lebih hati-hati dari segi dalil. Baik. Meskipun mazhab Syafi'i mengatakan itu hanya sunnah. Wallahu a'lam. Yang datangnya sebelum malam, ya, berarti tidak berlaku kewajiban ini. Bisa difahami? Kewajiban ini berlaku bagi yang datang di Arafah siang hari. Adapun yang datang di Arafah, ya, terlambat, dalam arti setelah malam baru datang, ya, maka tidak berlaku baginya kewajiban ini, karena siang harinya sudah lewat. Nah, tetapi wukufnya sah, kan? Karena wukuf, waktu wukuf, masih ingat tadi? Wukuf, batas akhirnya apa? Sampai terbit fajar, esoknya. 10 Dzulhijjah. Nah. Barakallahu fiikum. Kita cukupkan sampai di sini. Tafadhal jazakumullah khairan. Subhanallahi walhamdulillah.